sampai sekarang saya tetap melakukan segala sesuatunya sendiri. Dari mulai cari duit, cari uang ya, cari uang, karir. Sekarang ngurusin anak juga. Jadi ya, saya adalah wanita yang kuat. Menurut saya sekarang di Indonesia lebih banyak kan musik pop yang lebih banyak dikonsumsi oleh para penikmat musik. Banyak-banyak orang yang suka musik rock, semua orang suka. Tapi di Indonesia, menurut saya, telinganya lebih jeli atau lebih menikmati musik yang pop. Kalaupun rock, tapi nggak yang benar-benar kalau orang luar kan kalau rock, wah mesti yang hard rock gitu kan. Kalau di sini masih soft, mesti pop rock, mereka masih seneng denger, mesti enak denger. Menurut saya band yang paling keren sampai saat ini Metallica. Karena saya suka lagu-lagunya, saya suka karakter vokalnya dan apa ya, sampai sekarang mereka masih tetap eksis gitu, ya kan? Dan itu sulit untuk bisa mempertahankan band bisa bertahan sampai selama ini. Barang pribadi yang selalu dibawa kemana-mana, saya punya sisir sasak. Karena rambut saya ini kan lepek. Kalau misalnya dicatok, diblow, langsung ces gitu. Terlalu lembut katanya, jadi kayak rambut bayi. Jadi kemana-mana misalnya ada nyanyi di luar kota atau kemanapun, ini selalu ada di tas. Kalau udah mulai lepek, saya sisir sasak. Langsung saya pakai apa tuh namanya? Apa sih, hairspray? Langsung ini lagi, eksis lagi. Cobalah diri dari